Yeah. Wait a minute. Who are you? That was JR, baby. Yeah. Kumpulan pantun lucu. Yeah. Let's go. Hey. Take this up. 1, 2. On the tree. Mawar bersemi di batang kayu. Do you love me? Like I love you. Burung perkutut, burung kutilang. Kamu kentut, kau bilang-bilang. Hey, raise roti, shadow is bayang, yeah. Before you mati, better you sembahyang. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut, bukan petir. Makan bandeng, makan kawat. Orang ganteng, numpang lewat. Orang ganteng, suka sama sirini. Gak seneng mbak di sini, buah semangka, buah durian, kagak nyangka, buah keren. Lampu merah di dinding, jangan marah di sini, buah semangka, buah manggis, kagak nyangka, gua manis, buah apel di air payau. Enggak level layau. Di sini bingung, di sana linglung. Emangnya enak, kagak nyambung. Bola pingpong dimakan gelatik. Biar ompong nyebutin jatik. Mata belo ala komedian. Gua sama elo maunya jadian. Bunda lapar, makan indomie. Hati mangga lapar, kita bunuh sobi. Potong kuku pendek-pendek. Ketiku beku siaran montek. Balik ketan, balik kayu songket. Biar udah mantan, kita tetap pengket. Makan semangka, makan kedondong. Kalau suka, letain dong. Gak punya pendirian, bikin jamu. Gak mau sendirian, mau bako sama kamu. Hebat kritik langsung karena kamu cantik, hey Nona. Kotak amal digoyang-goyang. Kemarin aku diramal, jodohnya sama apa. Hari Jumat pada pakai batik. Salam hormat dua naik cantik. Pecahan geting di bawah aku sih. Betah meeting karena bos seksi. Daus baby, you know. Thanks for listening to my song. This is pantun-pantun lucu, singkat, jenaka, dan komedi menghibur. Terima kasih sudah mendengar. Daus JR pamit undur diri. Peace out.